Mitra Bisnis, Majalah Tempo menulis, Majelis Ulama Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal untuk makanan, diduga melakukan penyimpangan dan memperdagangkan sertifikasi halal yang seharusnya gratis agar tidak membebankan perusahaan dan konsumen. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda soal ini? Isu ini sih sudah bukan isu baru ya, sudah puluhan tahun yang lalu sudah ada. Jadi buat saya ini bukan isu baru. Dibuktikan saja. Ini yang dibuktikan saja itu misalnya kayak KPK menyadap, kan di Indonesia itu akan mengelak kalau tidak ada bukti tangkap tangan kan. Ya dibuktikan tangkap tangan saja. Itu paling mudah sehingga tidak ada dusta, tidak ada pencemaran nama baik gitu. Sistem seperti apa yang sebaiknya dipakai agar dugaan-dugaan seperti ini tidak muncul, Pak? Ya bayar boleh, tapi store ke negara. Kan itu semacam izin kan, dia cuma diberikan otorisasi untuk mengeluarkan fatwa haram dan halal gitu kan. Jadi bayarnya ke negara, dia kan juga bisa dibayar oleh negara. Tuh, kalau sudah masuk organisasi, nanti sulit ngawasin. Ini sih bukan isu baru kok. Boleh digambarkan Pak, seperti apa mekanisme sertifikasi halal? Misalnya, apa saja sih yang harus diuji, berapa kosnya. Itu kan harus uji ke, kalau dia perusahaan asing, dia harus uji ke pabrik asalnya sana. Produksi misalnya Coca-Cola Amerika, misalnya apa, air, itu ada di Swiss gitu. Nah pergi ke sananya itu, jadi akhirnya buat pengusaha itu biayanya menjadi tidak pas dan itu menyulitkan. Sehingga banyak yang curiga kan, kenapa berbeda misalnya minuman A dengan minuman B sama tapi harganya beda. Jangan gitu. Jadi menurut saya itu terbuka saja, MUI harus mengumumkan untuk uji sertifikasi halal sekian. Itu meliputi apa saja. Kalau harus ngambil sampel ke negara asal, berapa biayanya? Tiket, hotel, biaya perjalanan berapa? Gitu aja. Jadi untuk semua pun berapa besarnya sama. Apakah dia perusahaan kecil, apakah perusahaan besar sama. Persoalan nanti lu ada diskon itu persoalan lain. Perkara label halal pun kan sampai hari ini tidak selesai. Saya kan menentang label halal itu karena dikomersialisasi. Ya, bukan berarti saya tidak setuju halal haram, tapi saya tidak setuju label ini dikomersialisasi sehingga dinikmati oleh kelompok orang atau kelompok organisasi. Nah, saya lebih setuju ya kalau gitu masuk kas negara saja, kemudian nanti negara membiayai organisasi ini. Bisa saja. Yang harus transparan, terbuka, menguji untuk mendapatkan sertifikasi halal berapa harganya. Ya, itu yang dibayar, ada kwitansinya. Oke, jangan di luar itu. Karena kalau di luar itu, semua orang menjadi curiga. Dan di zaman sekarang itu mudah sekali terbuka. Karena begitu saya misalnya punya perusahaan, saya uji hasilnya sekian, nanti Anda juga, itu ditaruh aja di media sosial. Termasuk kwitansinya, selesai sudah. Jadi untuk menghindari sakwa sangka, fitnah, dan sebagainya, saya sarankan terbuka semua, terus bayarnya ke negara. Nanti perkara kan maksudnya PNBP itu. Nanti PNBP kembalikan saja ke Kementerian Agama, Kementerian Agama ya, lalu memberikan kepada MUI, kan bisa mekanisme kena tata niaga. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Saya Wendy Lim.